وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه أما بعد. Ingkang kula hormati dumateng sedayanipun para habaib, para alim ulama, para romo kiai, para sepuh lan pinisepuh, khususipun Al Habib Akil bin Kitban, Habib Rifqi Al Jailani, serta Sahibul Hajat, romo kiai Arif Budi, guru kita romo kiai Zahid, dan sedaya para romo kiai sanesipun. Kita sedaya kempal sarang-sarang khususipun duriyah saking Romo Kiai Thayyib Ali Syuhudi. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya taman daripada taman surga. Amin. Terima sedaya amal salehipun. Amin. Amin. Allahumma amin. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa sedaya Muspika Kabupaten Klaten, Muspika dan sedaya nipun para umarok ingkang rawuh, hadirin lan hadirat, para bapak, para ibu, mugi-mugi dalu niki kula kalih panjenengan kita sami angsal barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugi-mugi insyaallah berkat ngrawuhi haulipun tiyang saleh, haulipun walinipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, dikabulaken sedaya hajat kita insyaallah. Tentusakan lancar rezeki kita, barokah kehidupan kita, dan dikabulkan semua keinginan kita. Amin. Allahumma amin. Pengantuk nama dereng ini? Dereng. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu yang kula hormati, didawuhaken kali Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ingkang nyerat maulid singkus duror sing diwau kita wau sarang-sarang dipimpin kali Habib Rifqi dan Ustaz Zahid. Beliau dawuhaken tiang akhir zaman niku kata-katai amalane niku nggih boten saged dindel teki, tidak bisa mengandalkan amalan. Contoh jenengan alhamdulillah saben dinten sregep tindakan salat jek. Alhamdulillah. Jenengan punten subuh niku telat kali tepat waktu lebih sering sing pundi? Kok kompak kita jawab. Dan jenengan telat subuh sering telat jek. Ini kan menawi nindakan salat ikut sampun takbir Allahu Akbar. Terus HP ini niku muni, niku jenengan mikir sholat atau mikir HP? HP. Oh HP, masya Allah. Alhamdulillah. Sholat orang khusyuk, alhamdulillah. Lagi ibu-ibu juga gitu, misalnya niku ibu-ibu niku ya, cuci-cuci pakaian niku bawa-bawa terus di meme wonten niku, terus sholat. Nah tengah-tengah sholat niku. Niku mikir memean apa mikir sholat ya? Memean. Wonten sinetron favorit. Napa sinetron favorit zaman tadi? Dia terbalik. Apa kita utara ya? Oh sinetron utara. Dan niku kadang-kadang sholat isya itu dipaske iklan sinetron. Lalu ada pas sinetronnya iklan lagi sholat. Wow cepet salam langsung mulai. Nah, sekali pas tengah-tengah nembe rakaat ketiga niku sinetron sampun mulai. Akhire sholat kali ngelirik. Lirik TV. Nek yang dulu ni aku ntar. Kalau kalian panjenengan ni, gue butuh amal soleh, butuh amal soleh. Pantes-pantes tumbas tiketipun swarga. Swarga niku mboten gratis. Swarga niku bayar. Jenengan punten bioskop gratis napa ya? Iya. Tuh bioskop bayar masuk swarga gratis. Swarga niku bayar, tapi bayar niku menggunakan amal. Saat ini jenengan badhe tumbas tiket swarga, badhe bayar kangge salat. Lah salat niku dinggih tumbas tiket swarga, patut napa mboten? Kok kene iki tesih kirang nggih. Kok kene dereng, Pak? Dereng patut. Menawi ya wis lah salat, ada rukun iman berikutnya poso. Ini kan pas poso Ramadan niku, tiyang niku nek pas poso, nek namung poso niku wis pokoke ora mangan, ora ngombe, ora kumpul. Boten nunggu manungsa. Kucing mawon kuwi coba. Lah kucing tinggal jenengan kerek dari pagi subuh ngantos maghrib, enggak usah dikasih makanan. Maghrib niku sik kiat iki lho kucing. Nek manungsa tak sampun to, Mas. Nek kucing niku masih kuat kucingnya. Poso niku ninggalken yang haram. Biasanya pun. Kita dari pagi sampai sekarang yang kita rasani sudah berapa orang? Kata. Bahkan ini rasanya itu tidak pandang bulu. Kata gue dulur dewe kena. Kocoknya dewe kena. Tau gak? Saya masih mati ini kabut kadang-kadang. Lo masih mati lo. Lo kok terus saya kata dirah? Kok terus saya kata dirasani? Ini kok para bapak yang menghormati karena itu ajeng tumbas tiket swarga tapi dapat amal soleh poso Ramadan. Dan selama Ramadan itu biasanya pun program rasa-rasa berjalan terus nonton. Terus orang yang mandek malah tambah sering kadang-kadang poso ngerasani tetap. Berarti yang itu poso itu untuk menahan hawa nafsu. Kalau dia tiang laki kerana poso di Ramadan kenapa bangun mu apa? Kenapa? Buku ini balas dendam. Allahu Akbar ini baru Allah mau langsung ekspresi kaget. Padahal ternyata kamu tekson gitu. Batal nih kuasanya. Allahu langsung setuju. Kolakan ekspresi. Gorengan ibu Masya Allah. Yang namanya perut manusia ini lah paling dua kilo anjir. Tapi segorong ceting lo buka apa ya. Ibu dereng kuawai, dereng gorengan, dereng este, dereng akuwani. Selesai nanti ada isak mangkat masjid terawih arasan-arasan. Gitu lagi arasan kan ngantuk, wah aku tak nyusul. Nanti waktu terawih, bibar terawih, wah baru terawih. Anu, ngelehneh ini. Buka yang kedua. Tengah malam buka yang ketiga. Ini dipikir-pikir koyoti yang arah ngelahir ini. Ada buka satu, buka dua, buka tiga, buka empat. Sampai buka yang ke-10. Tadi udah nih pas orang malu nih nggak terus nggak tadi, aku gak aneh. Pas orang malu kok jangankan mulut, mata itu memandang dengan syahwat itu bisa mengurangi pahala puasa. Dan nggak punten, ulah nonton TV, sing di sawah pungi sing teng TV niku ayu, ganjaran puasa itu bisa gila. Dan kira-kira yang dimasukkan TV itu melebu TV ini goro-goro ayu. Ini kenapa goro-goro remuk ini? Goro-goro ayu ini. Ibu juga sama dulu. Wah ganteng nih. Ngomong-ngomong itu. Ya entek pada bulan. Jadi kita kalau mau beli tiket swarga, lah kok nih mikir nganggi pas anak-anak Ramadan. Bukan kata reaktor. Tapi nih cari solusi lagi. Kenapa? Baca Quran. Baca Quran. Jenengan maos Quran, kalian maos Quran kata bunyi. Niku lah wonten anu, apa ya niku lah wonten ada WhatsApp-nya aja. Niku baca WhatsApp sama baca Quran kata bunyi. WhatsApp niku wonten ada laporannya. Terakhir dibuka hari Sabtu jam 10 malam. Niku saged. Kinten-kinten nek Quran iki jenengan wonten laporane. Terakhir dibuka kapan? 29 Ramadan betul. 29 Ramadan. Nah, kita baca Quran, baca Quran. Sudah baca Quran kok jarang. Baru baca Quran niku harus belajar. Ketiang niku nggih. Alhamdulillah belajar matematika boleh, belajar macam-macam ilmu fisika monggo, ilmu hukum monggo, tapi ampun lali, ya kudu ajar maos Quran. Quran itu ada seninya. Belajar baca Quran. Lha nanti kita ini sudah jarang baca Quran, putra-putra kali pandemi nggih carang-carang maos Quran. Quran repot ae. Berarti jenengan niku sampun seto, sing jenengan arep-arep niku bacaan Quran saking putra jenengan. Lha putra boten sakit maos Quran. Maos Quran boten sakit, gitaran lancar. Wahire, Pak, niziarah niki menawi, Pak, karena saya enggak bisa baca Quran, wis di sini kok tak wakil-wakilnya sing santai sing mawon. Tapi saya punya lagunya slang yang terbaru ini, Pak. Menderita dalam kubur juga. Jadi kalau saya sakit tangi, mayite, langsung bapak ini ikut tangi, anak itu kebunan bukicing ni, gue. Anak kurang ajar, tulis. Baik saya itu, jadul kiriman kurang, malah dikirimi lah. Sholat, kata bagi, poso, kata bagi, malas Quran ya. Bagi, yang berikutnya di wonten lagi, tiket swargo, begini nih, tiket swargo, zakat, sedekah mawon, zakat wajib dikabeh kudu, zakat wajib dikabeh kudu bayar zakat, betul tak diringi, yang punya sawah ada zakat pertanian, yang punya toko ada zakat perdagangan, yang punya tabungan ada zakat harta, yang punya ternak kambing ada zakat ternak. Yang punya ternak sapi, hewan terzakat ternaknya sapi. Yang punya ternak unta, boleh mungkin tapi kita beri hewan ternak unta. Tapi hewan terzakatnya ada lagi zakat pertambangan, tapi kita di Indonesia insya Allah boleh masuk nih, boleh keluar ke daerah Jawa. Iku saya kena zakat itu tambang emas dan perak, kita beri kelak pokoknya tambang cap ciki ada boleh. Jadi kita boleh kena zakat nih. Jenengan sedekah, kita ukur saking sedekah mawon. Jenengan sedekahe sering napa mboten? Sering napa mboten? Jawabe rontok ragu-ragu. Itulah tes mawon. Di kantor ada 100.000, ada 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500. Terus wonten tiyang Bu, nyun bu. Pak, nyun pak. Pak, nyun pak. Niku kinten-kinten sing medal sing pundi niku? Alhamdulillah, bakil berjamaah niku. Jawab mangatus kompak men iso bareng kabeh. Nek jenengan pun seneng hal nggih, kok yakin insyaallah sing metu 1000. Bareng kuwi njaluk susuk 500. Dan sedekahnya dikit. Sedekah niku pasti bermanfaat. Wonten tiyang sedekah 5.000 bisa kadang-kadang ngalahkan orang sedekahnya 50 juta bisa. Jadi kan cuma punya duit 10.000 untuk makan hari itu. Ada orang butuh. Ya wes Pak, yang 5.000 untuk saya hidup, yang 5.000 saya sedekahkan untuk dia. Niku ngumpuli orang yang punya duit 2M cuma sedekah 50 juta lebih bagus dengan. Sedekah niku mboten nunggu sugih. Sedekah niku nunggu tekanan ini. Mohon maaf kadang-kadang orang yang hidupnya pas-pasan, lebih berani nulung, lebih berani nyumbang dibanding wong sing ketoke uripe niku mewah. Duitnya niku ora. Kita lagi. Oh, jangan tinggal di kawan. Nanti yang zaman saat ini kita harus ukur kabeh, diukur dengan gue dulu itu. Ngantos pemilihan partner masjid ini loh, dipilih orang yang suge-suge. Bener apa bener? Iya kan? Itu syukur, kamu mau ketika kamu itu benar-benar. Orang ngerti. Harapan itu, semua yang mau jadi orang kelak di sumber. Nggak ngerti, padahal itu suge gara-gara medit. Itu sudah mungkin nyumbang. Sudah gak mungkin nyumbang orang itu berarti. Maksudnya itu gara-gara pedih kok. Tapi justru yang gak disangka-sangka wonten bapak-bapak sepuh niku ternyata habis jual sawah sepeser pun duit gak ada yang diambil. Sumbang ke masjid semuanya. Ini kok ada terjadi menurut itu kok. Wakah wong sugih tidak punya kepedulian, tapi banyak orang hidupnya pas-pasan lebih peduli. Dan sedekahnya itu jadi nanti kan tidak harus sedekahnya itu, oh itu kudu karo wong Islam, itu bagus. Sama nang muslim kita kan sedekah boleh. Jadi ya, bahkan sedekah kepada hewan itu nggih angsal. Jadi apa hewan itu juga boleh. Nggih angsal ganjaran. Likulli dzikab bin ratbin ajr. Setiap sedekah niku diparingi kali sedaya ingkang bernyawa wonten ganjaranipun niku. Ada pahalanya. Ada penilaiannya tersendiri. Ada satu orang perempuan, perempuan ini amalanipun setiap pagi niku pasti sedekah. Cari saudara dengan apa yang dia punya. Dan setelah waktu itu boten mutia yang sakit dibalik saudara. Sepi akhirnya dia bawa makanan, nggak ada yang bisa dikasih saudara. Lihat ada kuda, disuapkan makanannya ke kuda, dilihatin itu saudara. Ketika dia meninggal dunia itu saya dengar itu mesem. Akhirnya pun 3 hari kemudian wonten sahabatin niku ingkang mimpi. Ketika mimpi itu menyaksikan, mimpi niku ningali di dalam mimpinya itu ketemu dengan sahabatnya. Kita nanti riin panjenengan niku pasti doi kok dalam keadaannya sendiri sebabnya nopo nggih kula niku karena kata sodako saya ditampilkan pahalanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sing damel kula mesem niku ternyata pahala sedekah ku sing paling gede niku ternyata ketika saya sedekah kepada kuda. Sedekah kok jarang niku. Ternyata niku sedekah sing paling dadosaken tiyang niku mesem bahkan saged sedene pun husnul khatimah. Sebabnya nopo, karena kalau orang sedekah sama kuda mesti ikhlas sih, tidak mungkin berharap terima kasih. Masalah ayo, kita mencakap mantan dulu, sampai ini lo, kan berarti mungkin. Yang atas sendiri ini berarti dia hanya stres, betul nggak loh sih? Kan berarti mungkin nih. Ya. Nih tumbas tiga telepon suar. Oke, jadi kan dari tumbas tiga telepon suar kok, wonten cara melihat zikir. Zikir ini kok kata-kata perumpamaan tiang sing remen zikir kali tiang sing boten remen zikir. Ini perumpamaannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Terus ini wonten tiang-tiang ini kok zikir. Ini tiangnya gesang ini berarti. Tapi ini wonten tiang ini kok boten remen zikir. Ini berarti orang yang mati ini. Mula para sesepuh kita, para panutan kita, ulama ahlu sunnah wal jamaah niku ngajarakan kula kali panjenengan niku sregep pikir wonten tiyang sedo dikir nggih. Maos dikir ta? Tahlil. Mangke nek wonten pindahan rumah, nggih wonten sing naos manakipan. wonten acara hot, nggih wonten zikir tahlil, nggih wonten pembacaan mau. Maulid, maulid itu luar biasa. Maulid niku jenengan ketika jenengan niku maulid, beri jenengan buka pintu sambungan sama kanjeng Nabi. Mungkin waktu itu adabnya kita jaga benar-benar. Maulid ini pas mahalul kiam niku. Kenapa? Niki sedang nyambung kali kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau khusyuk niku maulid pun, insya Allah kita akan jadi orang yang bisa dicintai sama Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Dikit para ulama akhirnya itu sampun ngajari nek wonten tiyang sedo niku niki masak niki mboten ditunggu sedo kan kula niku diundang pengawasan acara nikahan masak dari ini kula niku mau jalan ke podium pembawa acara ya acara berikutnya yaitu pembacaan Yasin dan Dzikir Tahlil dilanjutkan dengan Maulidatul Hasanah. Acara nikah tentu ada. Udah mikir lah, nanti niki. Mosok pengarap nikah digabungi kali. Tapi gini, gue beli di bawah apa-apa. Begitu saya duduk di kursi, gue langsung ngomong. Kalau Dzikir Tahlil, gak apa-apa, tapi suruh mimpin Yasinan aku mau. Jadi acara nikahan kabeh kok belum diwi-diwi, aku gak usah mau Yasin. Nah, Yasinan mau dengan tahlil, kenapa? Setuju Pak Yatia? Kudu setuju. Untuk orang mana juga ada kiai-kiai aneh. Dengan tahlil, selesai. Kau pikir, dengan ampun bingung. Kok pernikahan atau dikira dihantun bingung. Bukan tempat-tempat. Sing penting ampun diganti talqin mayit. Yang dikira tahlil itu diganti talqin mayit. Itu lebih berdeni ini Pak. Tiga tahlil, tahlil, tahlil itu luar biasa. Dan jadi itu satu hari dzikir berapa kali? Jarang. Tapi saat ini pulau itu pun jarang dzikir. Alhamdulillah, wonten amalan Yasin tahlil setidaknya kalau kita hadir kita ikut di. Jadi kalau saya bayangin, pripun tiyang niku wis dzikir ora tahu, ora seneng tahlil pisan. Jadi kalau orang mau kuadrat ni, usaha tahu dikir ni kurmu, orang senang tak bila orang mau kuadrat. Okay. Makanya orang yang dikir itu hatinya hidup. Orang yang hidup sama orang yang mati itu beda. Orang yang hidup itu bisa nanti baunya pak, wangi. Tapi kalau mayit satu hari baunya gimana? Okay, baunya itu sabun bro. Jenengan bapak-bapak jenengan itu masih mau ibu-ibu nemenin jenengan pak karena jenengan masih hidup gimana oke? Coba jenengan coba ada suami isak mati terus istrinya malam ini tidur bareng ya sama saya mana itu? Suara oke cocokin tidur bareng tunggu jajar lewati ya masih mau kenapa? Ya karena kita masih hidup, orang masih hidup itu bisa ngatur baunya wangi, orang sebenarnya gak tahu deh keadaannya kadang itu gak tahu, bahkan kadang baunya kurang sedap ibaratnya orang yang senang dikir itu masih iso ketoto hati ini insya Allah yang diucapkan itu adalah kalimat-kalimat yang wangi tapi di punti yang itu buatan teman dikir maka yang diucapkan kalimat-kalimat yang buatan wangi. Sebabnya itu kok kerantan tiang ini ku buatan ramen di. Intinya niki tiket swarga kita wajib kumpas tiket swarga lewat jalur sholat angel, jalur poso angel, jalur sodako angel, jalur Quran angel, jalur zikir angel. Wonten segala jalur. Namanya pun jalur syafaat. Jalur dan syafaat niku sebabnya niku wonten tiga sakit syafaat niku saking Nabi sakit syafaat niku saking ulama sakit syafaat niku saking para syuhada kita cari pintu-pintu syafaat mula Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi akhir zaman niku sing paling penting piye carane nata ati supados saged ta'alluq gumantung atine niku marang tiyang-tiyang saleh. Intine pun wong kang saleh kumpul ora jenengan kumpul kali tiyang saleh hayyan wa mayyitan manfaat insyaallah. Tiang saleh niku tasih kersane apa sampun saya yakin manfaat dan iki amalan yang paling luar biasa. Kalau gadah setunggal guru hobinya itu ngerawuhi acara hal wawatan hal-hal kundir-kundir rawuh nanti wawatan hal dan dia itu yakin setiap dungu yang pas hal itu mustajab dengan jenis makam ini yang salah yakin nanti dia itu pengen ganti mobil mobilnya sudah tidak layak ya islah. Iku dumane ngepaski mawon pas hal. Wonten hal wonten teng Gresik. Akhire pun upaya peter niku kurang dateng Gresik langsung sowan ziarah dan ziarah dumane ya Allah. Mobil kula niku pun boten patut. Sudah sempit kasihan kalau bawa temen, kasihan kalau bawa keluar. Bahkan mudah-mudahan bisa segera dapat mobil yang baru. Niku saking makom Masjid Jami Gresik niku wonten makom Habib Abu Bakar Gresik niku medal saking makom sampai di depan masjid persis wonten tiyang marane Ustaz, mobilnya sudah enggak layak. Ini saya kasih mobil saya. Niku kejadian saksine kata niku. Ini saya kasih mobil saya, ini kuncinya. Ini STNK-nya, BPKB nusul. Itu mobilnya, silahkan jenengan pakai sekarang. Beli ini yang soleh. Ini akadnya apa? Hadiah, gak mau kalau hadiah, saya beli. Kalau hadiah gak mau utang budi, saya beli. Gak usah dibeli, pokoknya saya beli, ya sudah. Silahkan dibeli, bayarnya dicicil, kapanpun mau bayar, mau gak usah. Mau akhirnya pun, dibeli benar itu mobil. Ketika mobilnya itu ditumbas di mobil. Mobilnya itu ditumbas. Setelah itu dipakai, niku mesti apa? Hal berkati rawuh acara hal niku langsung kontak ziarah dapat mobil. Niku jadi boten namung setunggal niku kuatah niku. Kenapa? Karena punya ta'alluq, keterikatan hati dengan orang-orang saleh. Dan sinten kemawon gadah keterikatan hati kali tiyang saleh, nggih dijamin uripe niku bakal seneng barokah. Barokah. Amin Allahumma. Amin. Ini kan kita-kita pengen beribadah senang barokah nama dah. Amin. Dengan ngerawatkan acara hal, lihat dengan acara kebayir aliman, gudi dengan niat ya Allah, kulo niki niat hormati yang soleh, mugi-mugi kulo lan putra wayah kulo dengan tatusaken tiyang ingkang soleh. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Perawat yang kula hormati, tiang soleh niku punya ciri-ciri. Ciri khas mawon. Niki kangge pelajaran kula paling panjenengan. Ciri khas tiang soleh niku dungane mustajab. Dungane mustajab. Ini jenengan dungane pun mustajab apa derek? Oh derek. Lah kok derek sebabnya nopo? Wallahu a'lam nggih. Kanjeng Nabi Muhammad kan niku nanti diminta sama sahabat Sa'ad bin Abi Waqqash nyuwun dari kanjeng Nabi, kanjeng Nabi doakan saya supaya saya jadi orang yang mustajab berdakwah. Kula niku pengen dados tiyang ning donga niku diijabah. Jawab kata kanjeng Nabi, wahai Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Sa'ad, perbaiki makananmu sing mbok pangan kuwi kudu sing halal. Gatekno apa sing mlebu ning wetengmu. Yakin kamu pasti akan jadi orang yang doanya mustajab. Ini ciri-ciri yang soal ini. Doanya mustajab. Lha kok kok menene kok mikir doa mustajab yen panapunten doa niku ibadah, tapi kalau kita panjenengan niku jarang donga. Kene niki jarang lho. Pun. Dengan menawi loro sirahe mumet. Niku menjo badri napa donga iki? Ayo. Mencoba, iya. Obatnya apa mereka? Nah, ini saya ingin nyawet putri. Ketawannya tenggaran umat ini berarti. Obatnya apa? Obatnya putri, iya. Obat putri. Mainan obat putri. Tiga hari gak sembuh. Ganti obat. Apa nih obatnya? Wes, nyawet parame. Bumi, gitu. Karena saya menggarang umat berada di sana. Paramek, ya. Paramek, buatan sembuh? Puyer, di sana ibu puyer. Puyer, barat ini puyuk, ya. Pemiliki iya boleh, balsam boleh, langsung sembarang. Ini buatan sembuh? Tambah beli. Ke dokter. Dokter gak sembuh, dokter yang lebih pintar. Dokter lebih pintar gak sembuh. Munggah mana? Profesor. Wes mentok iki. Pengen duit profesor nggih wonten, provokator. Profesor niku boten saged sembuh, nembe kelingan donga akhire dalu tahajud nangis. Ya Allah, sirah kula mumet, kok boten sembuh-sembuh to ya Allah. Nembe donga. Niku nek malaikat saged jawab dijawab telat. Tunggu sih, nunggu bagus. Obat. Lo ini bukti kalau kita itu jarang doa Nabi Musa. Diperintah Allah Musa, tali sendalmu copot, tunggu sih lagi ikhtiar. Tali sandal ini, urusan sepele itu tetap diperintah untuk doa. Aku lagi panjangnya, tapi aku jarang dungu. Kita mau ke? Tapi di, kita harus kudu ngerti, berarti kalau jarang dungu itu termasuk bahaya gitu. Kenapa? Ad-du'a'u mukhla ibadat. Wonten teng riwayat sanes disebut ad-du'a'u huwa ibadat. Dungu niku adalah wujud asli kula kali panjenengan ngawula marang pangeran marang Gusti Allah Subhanahu. Niku dungu. Nih jenengan niku ngawula saestu marang Gusti Allah. Beri jenengan niku tiyang niku pasti seneng donga nyuwun marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma penyebabnya kula kali panjenengan niku jarang lho donga. Nggih mesti wonten sebabe. Satu. Sebabe biasane nggih satu. Wis yakin nek ora ngobul. Dadi niku ini sebab terjadi, tapi ini kurang ajar ini. Kok kayaknya nyampainya ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena gak butuh suara kabul, berarti dia itu sebuah orang manfaat dulu. Salah. Siapa yang bilang dulu mau tidak manfaat? Doa jenengan itu pasti kabul. Pasti kabul. Marah dari para ulama menawi ditinggali. Bisa kundi terkabulnya doa atau doa dulu? Mana dulu? Doa dulu baru terkabulnya? Doa ternyata keliru banget. Terkabulnya doa dulu baru doa. Nih Gusti Allah tahu sudah nyiapkan apa yang ingin kita minta, baru Allah menggerakkan lisan dan hati kita untuk doa lanjut marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah nyiapkan. Ibaratnya ngata bapak dengar anaknya cerita sama temannya, saya nggak pengen beli sepeda. Bapaknya dengar langsung beliin sepeda, nunggu anaknya minta. Bener anaknya akhirnya minta, is kira. Gusti Allah Subhanahu Wa Taala sampun nyiapkan apa yang kita minta. Allah menggerakkan hati dan lisan kita untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala cuma. Terkabulnya doa niku ya wonten tiga. Wonten sing terkabul saat itu juga, wonten sing terkabul ya persis dengan yang kita minta, tapi waktunya nanti. Ya wonten sing kabul niku nanti tapi diganti dengan yang lebih baik. Baik, ada kalanya doa-doa kita niku diganti kali Gusti Allah Subhanahu wa taala kumpulan amal soleh ganjaran sing agung sangat wonten akhir akhirat. Mungkin wonten tiyang niku ningali timbangan amal soleh niku kaget-kaget. Timbangan amal soleh kok niku kok kathah. Lha amal kok niku kathah mboten sekarah niki pripun niki? Ternyata itu doa kamu yang tidak kabul jadinya begini. Wah nek ngono kuwi aku ndonga, aku berharap kebunku ora kabul. Yang tidak kabul di dunia, tapi kabul ada di akhir. Akhir, saking gede ini pemberian Allah Subhanahu. Nah, intinya para bapak berikut yang Allah hormati. Kalau panjenengan ini kalau jadi orang soleh, pindahin yang mustajab, dia kudu ndonga terus. Harus doa terus. Jangan pernah kita lupa untuk berdoa. Setiap saatnya kita itu doa. Doanya itu solusi yang paling indah untuk menyelesaikan masalah. Tapi gitu loh, wonten adab iki. Dungo niku wonten adab. Nah, kalau adab dungo niki mboten dipenuhi, kadang-kadang niki dados sabab. Kenapa doa niku mboten kabul? Adab dungo niku mboten terpenuhi berarti. Wonten tiyang niku doa dungo niku pakai lisan ya. Nyebutin niku ndamel lisan. Lah kira-kira lisan kula kalih panjenengan niku kotor apa mboten? Sedinten ngrasani ping pinten, ngapusi wong ping pira lho. Ngamuk-ngamuk mencaci maki orang berapa kali. Lalu lisan model begitu doa, Allah minta bersihkan dulu nanti aku kabulkan. Lisan, hati kita. Dungan ya Allah, utangku lu muga-muga lunas ya Allah, muga-muga utangku lunas ya Allah. Omong dungannya apa nih, ngomong ya. Mungkin-mungkin kabel utangnya lunas ya Allah. Sehingga ini bantal lebih cepat lunas ya Allah. Untuk orang yang kata hutangnya ini dungan itu misalnya dungan minta Allah artinya mikir aku lak cintu ya kalau coba nanti saya tak hutang ini tak sahur enggak aku cintu lagi saya cinta lupa itu loh misalnya minta sama Allah tapi dalam hatinya mengandalkan banyak hal selain Allah. Ini sebab lambatnya terkabul doa. Kenapa? Jenengan niku tidak benar-benar tawadhu. Masukan binatang. Ibu ini berarti mungkin pas tanda ini dungane kabul juga Allah. Ya, jangan nonton lagi tapi ini. Cukup sekali. Pun pengkalan ini buatan kabul. Oke niku, itu kalau sudah seperti itu, dan sudah doa minta seperti itu dalam hati kok ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kula kali panjenengan niku dereng serius ketika doa masih ngarep-ngarep selain Allah, padahal niku bisa menjadi sebab lambatnya terkabulnya doa. Doa lu dereng harus selain Allah. Aku cek duwe iki, cek duwe iku, cek duwe iku, duwe iki, duwe iku, duwe iku, duwe iku terus. Hingga akhirnya lupa untuk minta sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua bapak, orang tua yang menghormati, intinya pun ayo kita ini kata dulu. Minta, minta, minta, minta terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang dulu itu kabulnya dengan cara yang unik. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti mengabulkan doa kita. Kudu yakin itu. Allah wa antum muqiruna bil ijabah. Dungo marang Gusti Allah Subhanahu wa taala sedangkan engkau dalam engkau yakin doamu akan diijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah cerita. Waktu ini ceritanya anu, bakul tempe ini. Iki tempe ini mau bakul tempe ini. Alhamdulillah mawon. Waktu bakul tempe niku tempe ini kok sakit dulu ini. Dan itu biasanya pokoknya konten satu dalam proses masih berupa kumpulan geli niku yang masih belum dijadikan tempe mentah ini. Jadi memang masih berupa geli-geli niku. Nah ini konten kejadian. Ini kejadian tanggulnya ini wallahualam niku niki namung ngil. Karena saking ini ceritanya pun Al-Habib Umar Mutohar waktu itu. Ada cuman tentian itu bakul tempe. Biasanya dahulu itu masih berupa delik. terus kita matian ini ku bodi. Pokoknya diapali dibuntel-buntel, nanti basisnya itu terus jadi deh. Tempe mentah itu. Oke, saat dari suku yang ini ku sampun dan pasar. Oke, berjalan tempe dan pasar. Akhirnya pun suatu gak ada dulu. Ini masih dalam keadaan berupa deli sudah dibuntel gitu. Tapi ketika engineer niku ternyata belum sempurna jadi tempe. Terus nek tiang niku ningali iki deli iki niki sanes tempe iki baru calon tempe mentah. Niki nembe calon tempe. Nah, tiang niku ketika menghadapi Pak Gatun itu ya Allah. Pripun niki Gusti Allah? Pripun niki Gusti Allah? Sinten ingkang badhe tumbas nek model-modele ngoten niki? Terus piye to ora padha sudah nempel? Wis sampun mayahe wonten, Pak? Lha kok ya Allah, muga-muga nanti tempe, muga-muga nanti tempe, muga-muga nanti tempe. Ngarep-ngarep karo mah gitu. Muga-muga nanti tempe. Dibuka deli tetep. Ya beriman Gusti Allah, bener saya gedean ya Allah, bener gedean kau ya Allah, rahayu ya Allah, rahayu ya Allah. Bukul-bukul di tempe, bukul-bukul di tempe, bukul-bukul di tempe, bukul-bukul di tempe. Jadi nyali ya, dan dia tetap. Akhirnya pun ya, ya wis lah. Terus, ke pasar lah. Di pasar. Nah dia yang nyali, aku mau ngasih, kersu tumpas. Loh betul, ya gak betul. Akhirnya tetap. Biasanya niku mungkin duhur niku sampun telas dagangnya niki duhur tesih kebak pun duhur ora ngandel lho kok pripun ya Allah kok sampeyan ya Allah duhur ora apa ya Allah muara niku duhur ya Allah tipe-tipe ya Allah dibuka tetep dhewe niki pun sampun kepepet niku ya Allah mukul tadi tipe ya Allah mukul tadi tipe ya Allah dibuka tetep dhewe. Nah, terus akhirnya pun dalam keadaan tegang sedih. Ada tempe ini ku semeten katanya orang payu, pripun carane. Dan itu wonten ada perempuan turun dari mobil mewah masuk pasar. Dan ini ku jengkau tempe pun boten nafsu seserah mungkin. Perempuan itu keliling pasar, sisa-sisa toko yang masih buka. Setelah itu dengan suara itu, kan kacik madosin apa? Oke, anak saya itu di luar negeri kuliahnya. Dan ini kacik pados tempe, tapi sintesin rupa beli. Jadi kalau masih tempe mentah itu takutnya lo dikirim nanti sudah kurang enak. Kalau masih belum habis itu lo dikirim tiku saya. Tunggu ya Allah sudah di tempe, ya Allah sudah di tempe, ya Allah. Tunggu ini langsung diganti gitu. Dari tempe nanti ya. Yang ini kayak tiki kan nanti. Oh iya benar, di warung kafe. Regulnya diundaki bisa. Diundaki regulnya. Nanti karena masih belum habis itu harganya lebih mahal sedikit. Payu langsung. Doanya dikabulkan enggak sama Allah? Enggak. Gimana ini murni apa? Tempe. Dikabulkan apa benar itu Allah? Betul, tapi diganti dengan yang lebih baik. Kalau kali panjenengan di kadang-kadang ngoten niku. Kita ngoto jalur iki kudu iki kudu iki kudu iki. Sama Allah dikasih yang lainnya yang lebih baik. Mula ojo mandek dungu, ojo mandek dungu-dungu terus. Kalau dikatakan sahabat ulama umpomo gitu dengan itu, tapi dungu itu nih, kalau bisa doa itu ada pakai ma'an tutup bal'ardah yang diparingi kelembutan dan keselamatan ya Allah. Soalnya itu gini, wonten kejadian wonten tiang itu dungu. Dan itu sabun jidat yang berjalan. Yang berjalan, nah terus kesel. Aku pengen dungu ya Allah, pengen urip kipasan kok. Panganan pun siap. Terus kipasan kok untuk mangan. Pengumpulan motor ni tu. Ya benar, besoknya pas teng pasar ni tu, motor tiba kali ni ku padu, dipisah. Polisi datang, yang pisah ditangkap. Yang padu berantem itu pergi orangnya, yang pisah ditangkap. Jadi tangkap ini yang buat orang pada patut lebok ke pedor. Pedornya semua kayak kipas. Waktu makan siang makanan datang, makan malam makanan datang, besok baru mikir. Nah ini dong aku mau beli kipasan kalau itu, kalau itu mangan dong aku mau beli berarti. Gimana tuh ya, kenapa gak minta malu coba ya. Doa jangan beli, doa minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu ad-du'a'u silahul mu'min. Jadi kan kalau terbaga kita ini mau terkenal. Jadi kan ini tuh sakit itu ngusuk mesti pas terbaga. Iya. Utangnya kayak Arab ditaji. Khusus apa betul dong ini? Khusus. Pada itu duit 1 miliar, khusus apa betul? Ah, gantengan domowi orang. Kita ni pun domowan yang khusus ni, kau waktu tepat. Kepada padahal jadikan setiap kita doa itu selalu doa dalam keadaan khusyuk. Doa dalam keadaan khusyuk selalu. Doa nanti pun yang kemana? Kenapa? Karena kalau kita sudah sering doa, di antara manfaatnya itu, umpama kita ni domo nyuwun umroh. Umroh ya, terkabul berarti umroh. Padahal kalau kita itu doa, seandainya doa kita tidak terkabul, kita dapat tiga hal. Yang pertama, dapat ganjaran dikir, keling marang Gusti Allah. Yang kedua, angsal ganjaran munajat, nyebut-nyebut asmanipun Gusti Allah. Yang ketiga, butuhna fakiri jenengan, butuhi jenengan marang Gusti Allah. Tiga hal niki lebih besar nilainya dari ganjaran umroh yang jenengan minta. Tiga hal niki. Terus ganjaran ini dungo dengan ganjarannya yang kita minta kalau terkabul itu lebih gede ganjarannya apabila kita doa. Nah, sebab kalau panjangnya doa dungo ini kabul, gimana syaratnya ini? Syaratnya nikmangan niku kudu mangan sing halal. Ingkang nomor kali jenengan tuh nek pas donga manggil Gusti Allah. Dadi pas jenengan niku dipanggil jenengan niku kudu nyaute cepet. Gusti Allah niku manggil jenengan setiap hari 5 kali. Dina wae panggilan niki azan niku panggilan niku Gusti. Menjadi dipanggil, hayya 'alal shalah. Ayo mari mengerjakan sholat. Jenengan nyaute jawab, terus jenengan tidak akan sholat itu berapa jam setelah adzan? Dong adzan zuhur, sholat itu kok yo mepet ah? Nah sambil jenengan umpama jenengan dibales, mboten niku pripun? Dungo ya Allah, kula pengen sugih ya Allah. Ya tak kabulke insyaallah kowe sugih sehari sebelum kamu mati. Piye mangga ngene ya? Dari kabul tapi yo mepet. Loh, berarti ada masa ini berbeda kalau orang dulu ada ya Allah, senangnya luar biasa. Mereka ada amalannya 40 tahun dengar azan sudah di masjid. Jadi saat derengi azan itu sampun wonten masjid tiang zaman saat ini kurung wadat malah itu. Ya ini lo boleh sadar. Kemudian itu orang tuli kawian itu. Tapi nih pas Ramadan maghrib, ya ini kok turun azan. Lalu semua azan akhir zaman ini masa akhir di itu terus ya. Oh, iya tak kau ada. Tapi muadzin itu kalau ikhlas, termasuk golongan yang masuk surganya tanpa hisab, insya Allah. Amin, Allahumma. Wonten muadzin, ini cerita saking internet ini. Ada muadzin gila. Muadzin ini ku azan isya jam 12 dalu. Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakampung metu kabeh. Mulai Pak RT, Pak RW, kabeh metu. Bocah cilik, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya kalau keluar ini apa iki? Sampai masjid muadzin tok ijinan. Lungguh nyantai di pasar. Wah, waduh teko. Wahur, mahur. Jam piro iki? Kok ajar jam segini? Oh, ini mau ganggu ketenangan. Pok, doi. Mulu ngene. Sampai muadzin ini. Ya, terus. Kamu tuh muadzin gila. Muadzin gak waras kamu itu. Jawab kalau muadzin jawabannya gampang. Aku bingung, jadi saya ngedan ini sama aku adhan subuh, aku heranya cinta kok padahal aku ada ngepas aku adhan duhur, adhan kupas, aku heranya cinta kok aku adhan asar, adhan kupas, aku heranya cinta kok adhan maret, pas lu adhan ku, heranya cinta kok Isak, gimana saya minta kok? Aku ngedan sisa, gue memang ngedan bareng. Orang apa yang ngedan, aku ada, kok gue yang ngedan kok? Ini langsung segera nih, kok gue ngedan nih soalnya. Kenapa perlu dipraktekin yang mereka? Ini yang mereka masjid, alhamdulillah aja. Besok satu pun yang datang separohnya dari hadir ini ada. Dengan TV yang datang banyak. Di sekitar yang datang insya Allah anggap jumlah 1000 atau apa. Yang datang sekarang besok 1500 ada. Tidak ada. Jadi seperempatnya. Kalau kata saya kan seperlimanya 200, sepersepuluhnya 100, seperduapuluhnya saya kan datang pun di situ ya. Kurung. Nampak juga ada ni jam. Kali kepala saya tu. Ada ni orang yang keluar nanti intinya ni kira pengen tunggu nanti ku musajab. Yo jangan ku yo. Pas dipanggil jangan buat itu segeranya. Nah terakhir jembatan lagi. Sudah jam 12 lebih. Terakhir ni. Orang ada ni berapa orang tu yang belum hormati. Kulo kalih panjenengan pentingnya doa. Kulo kalih panjenengan sakniki kesan wonten ing zaman penuh fitnah. Niki mboten zaman sahabat. Niki mboten zaman tabiin, mboten zaman para wali songo, mboten zaman para ulama kiai ingkang saleh, mboten zaman ibu Kiai Abdul Muhid ten Munhari mboten. Niki zaman iwak pehek tak ini zaman remu-remu tak ini jadi nanti ngali maksiat nopo sing dereng wonten zina ada judi ada minuman keras ada anak durhaka banyak maling banyak macam-macam lah maksiat dari yang sampai yang tidak masuk akal wong lanang rabi lanang ya wis enek. Wedok rabi wedok ya biasanya. Ada orang nikah sama binatang juga ada. Ada orang nikah bapak kandung nikahi anaknya juga ada. Keadaan zaman itu sampun ngeri. Terus kalau kalian panjenengan nek kepengin selamat, pengin putra wajah kita niki selamat. Karena jenengan didik anak, jenengan juga anakku tak duduk, tak lebok ke pesantren, sekolah lagi. Tapi jenengan buatan nanti dulu percuma. Ini zaman fitnahnya luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Ini namun bondo HP yang ini. Orang bisa maksiat, di masjid bisa maksiat. Apalagi di dalam rumah. Ini zaman fitnah. Sekarang lo kalau panjenengan sampun sakit biarannya mungkin wajib kita niki mulai membiasakan untuk bangun malam bangun saat dari ini subuh ada subuh jam sekawan mungkin ini kan bangun jam 3, kok bangun jam 3:30. Ambil air wudu, jenengan tindakan sholat sunnah. Terus aku itu jenengan dungo, ya Allah minta. Ini bapak-bapak minta, ya Allah berikan kepada saya rezeki yang lancar, rezeki yang barokah. Istri saya tumbuh dilindungi, ya Allah. Anak saya tumbuh dilindungi, ya Allah. Orang tua saya maafkan semua kesalahan, ya Allah, yang sudah dikubur, terangi kubur ini ya, sama Allah. Terutama nih, terutama untuk ibu-ibu. Karena bapak-bapak itu aktivitasnya itu sampun kata bu. Kadang-kadang pun gue pulangnya kan sudah mak. Malah terutama ibu-ibu An-Nisa Imadul Bilad, perempuan itu cagari negoro. Doa-doa dari seorang wanita inilah yang menyebabkan kesuksesan untuk laki. Intinya, sing paling gampil mawon, ya sing paling gampil mawon. Ini caranya saya mengajak ibu-ibu untuk rajin bangun malam. Pak, jadi kan kira-kira punya istri yang seneng tahajud, jadi kan seneng nggak boleh pak? Yang berbuat jadi kan sabun dalu tahajud bangun malam gunakan jadi kan. Dan itu jadi kan tambah cinta nggak boleh? Tambah cinta. Jadi kan oke pak, langsung saking pengajian lagi, jadi kan datang sama ibu, jadi kan sampaikan, bu, kira-kira kalau saya mau nikah lagi boleh apa enggak? Ibu-ibu jangan ragu dulu ini. Oh jodoh kami saya ini. Pak, bu, kalau saya mau nikah lagi boleh apa enggak? Bisa jawabannya macam-macam ya. Dan jawabannya orang itu jawabannya, langkahi dulu mayatku. Ini saya jawabannya, orang apa-apa pak yang bodoh siji pun rata untuk belanja bodoh loro. Ya malah mungkin saya main tertipu mungkin. Tapi kan tadi jawabannya tidak. Dan tidak, teman-teman. Kalau tidak bu, tahajud bu, bangun, doakan supaya mata saya tidak melihat ada yang cantik selain engkau. Itu romantis boleh. Supaya anak kita dijaga sama Allah jadi anak yang manfaat. Supaya kalau ibu kepengin misalkan rumahnya agak direnovasi atau doa rezekinya, doakan bu, bangun tahajud, doakan suami, doakan anak, minta rezeki, minta barokah sama Allah. Insya Allah doanya akan dijawab sama Allah Subhanahu Wataala. Bangun tahajud, doa minta. Kenapa? Ketika kita mulai menjalankan itu usaha sampun sakit tidak akan tahajud semalam dua malam, malam-malam berikutnya insya Allah kalau kalian panjenengan awalnya itu memang susah ya? Tapi ini sampun sering insya Allah justru tambah susah ini buatan ngelakoni tahajud justru kenikmatannya kebahagiaannya kesenangannya ketenangannya ketenteramannya ketika menjalankan ibadah tahajud. Jadi kan, dan jangan lupa pula doakan negeri yang kita cintai ini, negeri Indonesia. Allah jaga insya Allah. Allah jaga Indonesia. Allah jadikan pemimpinnya cinta kepada rakyatnya. Allah jadikan ulamanya dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan kekayaan bangsa Indonesia adalah kekayaan yang penuh dengan barokah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya semuanya bangsa Indonesia dijaga Allah, khususnya kaum muslimin yang ada di bangsa Indonesia ini selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan negara kita karena ini tempat kita hidup. Cinta tanah air ini hukumnya wajib. Sejadah panjenengan yang sesungguhnya itu adalah Indonesia. Di sini jenengan sujud, di sini jenengan berdiri, di sini jenengan puasa, di sini jenengan bayar zakat. Doakan supaya daerah jenengan jadi daerah yang tenteram. Daerah jenengan supaya menjadi daerah yang tenteram, daerah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita doakan bersama, semoga insya Allah bangsa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lindungi ulamanya, Allah lindungi umaroknya, Allah lindungi pejabatnya, Allah lindungi tentaranya, Allah lindungi polisinya. Kita semua hadir, dikabulkan hajatnya oleh Allah. Jadikan insyaallah semua hadir di tempat ini hidupnya barokah, hidupnya bahagia dunia akhirat, dimuliakan untuk bisa mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi Allah, ya Rabbi Allah, kabulkan semua hajat kami, hajat duniawiyah wal ukhrawiyah. Ya Rabbi Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga anak-anak kami jadikan anak-anak yang saleh dan salihah, anak yang saleh bisa menghafalkan Al-Qur'an, bisa mengamalkan Al-Qur'an, bisa mempraktikkan isi Al-Qur'an, menjadi anak yang min ahlil haq, min ahlil ilim, min ahlil zikir, min ahlil sunnah wal jamaah. Ya Rabbi Allah, panjangkan usia kami dalam ketaatan sehat wal afiat, dan akhiri usia kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukral afiyah. Allahumma fillana wa liwalidina wa limasyikhina wa mu'allimina wa dawit fakuti alayna المفتى علينا وعليكم فتوح الحريفين بفكينا يوم في الدين علمنا وإياه المتأويل واهدنا وإياه من السواء سبيل. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاح إصلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاك إصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد, اللهم ارحم أمة سيدنا محمد, اللهم فرج أمة سيدنا محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم على رب العالمين. بسر الفاتحة. Yang pertama untuk Syekh Rifal, kita fatihakan khusus Kiai Haji Tayyib Ali Syubuti, dan juga fatihah untuk Syarifah Khadijah binti Abdul Abdullah Al-Jufri, ini iparnya istrinya Habib Lutfi Pekalongan, mertuanya Habib Lutfi Pekalongan. Kita doakan semoga insyaallah Sahibul Fal dan Syarifah Khadijah Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah jadikan putra keturunannya jadi putra keturunan yang soleh dan solihah, rajin mendoakannya, menjadi penerus dakwah beliau, jadi penerus dakwah Kiai Thayyib, dan dijadikan insyaallah semua keturunannya menjadi orang-orang yang soleh dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah as-salamu al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.